terkadang aku sempat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Frisna Damara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap